usaha kita untuk belajar, untuk membuahkan lebih kemudian membuahkan hasil, ya, maka satu hal yang penting kita pelajari wasa'il ilmi, sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya, maka wa'inna min ahami wasa'il tahsinil ilmi, di antara sarana yang paling penting, paling urgen agar seorang akan mendapatkan ilmu, dan ini adalah yang paling mendasar, al-ikhlas lillahi azza wa jalla, menuntut ilmu dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah dilakukan bahasanya ikhlas karena Allah adalah asas dan pondasi segala kebaikan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya ikhlas, ya, dan niat untuk mendapatkan akhirat dalam beramal. Nabi sampaikan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, pemakanan di dunia niatan, siapa yang menjadikan dunia sebagai niatnya dalam beramal, siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, faqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai beraikan keadaannya, wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah akan letakkan kemiskinan di antara dua matanya, wa lam yati min ad-dunya ila ma kutiba lahu, dan Allah tidaklah memberikan padanya bagian dari dunia kecuali yang memang telah Allah takdirkan untuknya. Maka rakusnya dunia itu tidak menyebabkan bertambahnya rezeki. Rakusnya seorang terhadap dunia dan habisnya seluruh pikiran seorang itu untuk dunia, itu tidak akan menambah jatah rezeki.